بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga mendapatkan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat wal afiat dan senantiasa istiqomah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, ma'asyiral muslimin, melanjutkan kajian kitab Matan Abi Syuja, tentunya disertai dengan syarah yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib. Hari ini adalah pertemuan kita yang ke-105. Dan hari ini insyaallah kita akan memasuki satu pembahasan yang baru. Di pembahasan sebelumnya kita bahas tentang Kitabul Jihad. Kitabul Jihad, yaitu pembahasan seputar jihad dan hal-hal yang terkait dengannya. Di kesempatan pagi hari ini judul kita adalah Kitabus Said Wadzabaih, pembahasan tentang berburu dan menyembelih, ya, buruan dan sembelihan. Muallif Al-Qadi Abi Syuja' Ahmad Ibn Al-Husayn Ibn Al-Ahmad Al-Isfahani Al-Syafi'i rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau berkata, wa ma qudira ala zakatihi fa zakatuhu fi halqihi wa labbatihi wa ma qudira, dan apa-apa dari hewan yang mampu kita kendalikan ketika proses penyembelihan. Jadi hewan itu ada yang bisa dikendalikan. Maksud hewan yang bisa dikendalikan ketika disembelih, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ma yakunu baina yadai adz-dzabih, yaitu hewannya ada di depan orang yang akan menyembelih. Wa yatamakkanu min dzabhihi alal wajhi alladhi yurid, dan dia bisa menyembelih hewan tersebut dalam bentuk yang dia inginkan. Artinya hewannya bisa kita kondisikan. Tentunya tidak semua hewan begitu, ya. Kalau kita lihat di medsos, kalau Idul Adha sering ada informasi, atau di media, ya, di media televisi sering ada informasi ketika akan proses penyembelihan tiba-tiba hewannya menjadi liar. Dia mengamuk, lalu lepas talinya, dikejar. Itu tentunya kondisinya lain. Ini kondisi yang akan beliau bahas adalah wa ma qudira ala zakatihi. Dan hewan-hewan yang akan disembelih, dan hewan-hewan yang akan disembelih dalam kondisi qudira ala zakatihi, bisa dikendalikan, bisa diposisikan, ya, bisa terkendali. Fa zakatuhu, maka penyembelihannya adalah fi halqihi wa labbatihi. Maka kondisi hewan yang seperti ini yang bisa kita kendalikan, maka penyembelihannya dilakukan fi halqihi, di bagian halq, yaitu bagian atas dari leher. Walabbatihi, atau bagian bawah dari leher, tempat menggantungkan kalung. Ya. Dan tentunya nanti kondisinya berbeda ya. Kalau menyembelih dalam istilah az-zabah, dalam hadis dikatakan la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Nah, kalau katanya adalah kata zabah, maka posisi menyembelihnya adalah fi a'la, di bagian atas daripada leher hewan tersebut, raqabah, di bagian atas. Atau biasa disebut dengan halqah. Ya, di bagian atas, cenderung di bagian atas. Itu kalau zabah. Tetapi kalau seandainya katanya menggunakan istilah nahar, sebagaimana dalam ayat ya, fasalli lirabbika wanhar, nahar. Tidak menggunakan kata zabah. Kalau zabah penyembelihan di pangkal bagian atas atau tenggorokan bagian atas. Tapi kalau nahar itu di bagian bawah. Ya, atau dalam istilahnya dikatakan labbah, fi labbah, ya, fi labbatihi, di apa namanya, tenggorokan bagian bawah. Dan itu biasanya dilakukan ketika akan menyembelih unta, ya, akan menyembelih unta. Adapun kambing atau sapi umumnya itu zabah, ya, zabah. Tapi kalau unta biasanya nahar. Kalau zabah tadi bisa di pertengahan atau di bagian atas. Adapun kalau an-nahar itu di bagian bawah, at-ta'an, dengan cara apa namanya, ditikam di bagian bawah daripada leher hewan tersebut. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Profesor Dr. Mustafa Dib rahimahullahu ta'ala, hafizahullahu ta'ala, beliau berkata, wa huwa ma yusamma az-zakatul ikhtiyariyah. Kalau hewannya bisa kita kendalikan, ya, kita bisa menentukan cara dalam menyembelih hewan tersebut, itu dalam istilah para ulama dikatakan az-zakatu al-ikhtiyariyah. Penyembelihan yang sifatnya ikhtiyariyah. Kita bisa mengendalikan, menentukan posisi, tempat, dan lain sebagainya. Tentunya fi muqabil, dalam kondisi yang lain tidak bisa dikendalikan. Mengamuk, menjadi liar. Ini akan ada pembahasannya. Kemudian beliau, syarih, Profesor Dr. Mustafa Dib, beliau berkata, adapun dalil disyariatkannya kita menyembelih, ya, adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikumul maytatu wad-dam." Diharamkan atas kalian bangkai dan darah. Walahmul khinziri wama uhilla lighairillah. Sebagaimana Allah mengharamkan atas kalian daging babi dan hewan-hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Ya, hewan-hewan yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, maka itu menjadi haram, baik itu jin atau yang lainnya. Ya. Dimaksudkan penyembelihannya bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wal munkhaniqatu wal mauqudzatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Ya. Begitupun diharamkan atas kalian hewan yang disembelih dengan cara al munkhaniqah, dengan cara dicekik. Dicekik ya hewannya, baik dicekik dengan tambang atau dicekik dengan kuku yang tajam. Sebagaimana nanti akan kita sebutkan ya, dilarang menyembelih dengan apa namanya, dengan kuku dan tulang. Dicekik itu haram dalam agama kita. Wal mauqudzatu ya, atau kata beliau yang jatuh ya, Bukan ya, al-munkhaniqah itu yang di apa namanya dicekik. Ya. Adapun al-mauqudzah yang dipukul. Al-mauqudzah itu dipukul ya. Jadi cara penyembelihannya itu hewannya didekatkan kepada orang yang akan menyembelih hewan tersebut, tapi tidak dengan dipotong, tetapi dengan dipukul dengan balok misalnya. Atau kalau kita lihat di Eropa itu ditembak di bagian kepalanya. Ini dalam Al-Quran dikatakan wal mauqudah, ya, jadi yang dicekik lalu mati itu haram, bangkai. Yang dipukul lalu mati itu pun bangkai. Wal mutaraddiyatu wan natihah. Begitupun yang mati dikarenakan jatuh dari perbukitan. Seandainya ada kambing atau ada rusa jatuh ya dari perbukitan atau dari tempat yang tinggi lalu mati, tentunya itu bangkai. Wan natihah, yaitu yang ditanduk. Hewan banyak yang bertanduk, misalnya kerbau menanduk kerbau yang lain. Lalu yang ditanduk tersebut mati, maka itu dijadikan bangkai dan itu haram ya. Lalu Allah katakan, "Wa ma akala as-sab'u illa ma dzakkaitum." Dan apa-apa yang ditangkap oleh hewan yang buas. Ya, jadi kalau ada hewan yang halal dimakan, dia ditangkap, diterkam oleh hewan yang buas, maka kalau kita menemukan hewan tersebut dalam kondisi mati, setelah diterkam hewan yang buas, tentunya itu bangkai, tidak boleh. Tetapi kalau ketika kita menemukan rusa, misalnya ya, yang mengalami luka akibat tikaman harimau misalnya, dan kita mendapatkannya masih dalam kondisi hidup, lalu kita sembelih itu rusa, dia menjadi halal. Dia menjadi halal. Ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal-hal yang haram. Yang pertama adalah maitah, bangkai. Apa itu bangkai? Hewan yang mati tidak dengan cara penyembelihan yang syar'i. Berarti ini dalil bahwa dalam agama Islam ya, yang diperbolehkan adalah dengan menyembelih. Menyembelih dengan cara yang syar'i sebagaimana nanti akan disebutkan oleh beliau. Yang kedua adalah darah, itu haram. Daging babi haram, walaupun disembelih misalnya tetap haram. Lalu apa-apa yang ketika disembelih disebut nama selain Allah, itu pun haram. Ya, wal munkhaniqah, hewan yang mati dengan dicekik haram. Wal mauqudzah, hewan yang mati dengan dipukul haram. Wal mutaraddiyah, hewan yang mati karena terjatuh dari tempat yang tinggi haram. Wan natihah, hewan yang mati karena ditanduk oleh kawannya, itu pun haram. Sudah delapan ya. Wa ma akala sab'u, dan apa-apa yang dimakan, yang dimangsa oleh hewan yang buas, maka ini haram. Illa, kecuali kalau hewan yang terluka dikarenakan terkaman hewan buas tersebut, kita dapatkan dalam kondisi masih hidup, kemudian kita sembelih, maka itu menjadi halal. Ya, tentunya yang kita garis bawahi adalah zakkaitum, ya, yaitu kalian sembelih. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, adapun dalil terkait dengan permasalahan berburu, ada beberapa dalil di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza halaltum fastadu." Dan kalau kalian sudah tahallul, maka boleh bagi kalian berburu. Ya, boleh bagi kalian berburu dan hukumnya mubah. Ya, berburu kata para ulama hukumnya mubah. Dan semakna dengan ayat ini disebutkan dalam Al-Maidah ayat pertama, begitupun surah Al-Maidah ayat 96 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa hurrima 'alaikum saydul barri ma dumtum huruma." Diharamkan atas kalian berburu hewan darat selama kalian dalam kondisi ihram. Artinya kalau tidak ihram diperbolehkan berburu. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, kembali kepada perkataan Al-Qadi Abi Syuja', wa ma qudira ala zakatihi, dan hewan-hewan yang bisa dikendalikan, mampu kita kendalikan ketika kita akan menyembelihnya, maka menyembelihnya itu di dua tempat, ya, dan kita pilih salah satunya. Fi halqihi, apakah kita akan menyembelihnya di bagian atas leher hewan tersebut, pangkal bagian atas, ataukah walabbatihi, ataukah di bagian bawah. Tadi sudah kita sebutkan, kalau di bagian atas itu biasa disebut dengan zabah. Ya, zabah. Adapun kalau disembelih di bagian bawah, itu biasa disebut dengan nahr. Yang di zabah biasanya apa? Kambing, ya. Kambing. Sebagaimana dikisahkan dalam kisah Nabi Ibrahim, ya. Ya bunai inni arafil manami anni azbahuk. Aku menyembelihmu. Maka Allah gantikan Ismail dengan apa? Dengan kambing yang gemuk. Wafadainahu biijlin samin. Ya, kami ganti dengan kambing. Ya, Allah gantikan dengan apa namanya? Dengan kambing yang gemuk. Ya, ketika Nabi Ibrahim ingin melaksanakan perintah Allah, yaitu menyembelih putranya Ismail, Allah ganti, ya, dengan kambing yang gemuk. Lalu dikatakan ma'asyiral muslimin, dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, ya, wadzabah wannahr yakunani fil unuq. Baik zabah ataupun nahar itu dilakukan di leher. Walaupun tadi kata zabah itu di atas, di halq. Kalau nahar di bawah, atau labbah, ya, la labbah, tempat di mana kalung digantungkan di leher hewan. Hal ini berdasarkan hadis dari yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni, dikatakan bahwasanya Nabi berkata, ala inna zakata fil halqi wal labbah, sesungguhnya penyembelihan itu fil zakati fil halqi wal labbah, yaitu di bagian halak, bagian atas, atau di bagian bawah. Itu dalil yang diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni. Begitupun disebutkan oleh Imam Bukhari secara muallak, ya, artinya beliau tidak menyebutkan sanadnya, tetapi langsung menyebutkan nama sahabat, misalnya berkata Ibnu Abbas, ya, dengan makna yang sama, ya, dengan makna yang sama. Lalu dikatakan di sini, wan-nahru fil ibili ashalu min dhabhiha. Kalau kita bicara tentang unta, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau unta itu lebih cocok disembelih dengan metode nahr, yaitu dari bawah, ya, biasanya dengan di apa namanya, ditikam. Ya, itu kalau unta lebih cocok di pangkal bagian bawah. Itu kalau unta. Wa asra'u fi khurujir ruhi bisababi tuli 'unuqiha. Dan itu akan memudahkan keluarnya ruh dikarenakan panjangnya leher unta. Adapun hewan-hewan yang lain seperti kambing, seperti sapi atau kerbau, itu biasanya bukan nahr, ya, tapi zabah. Yaitu disembelih di pangkal, atau bisa kita katakan di atas, atau bisa juga kita katakan antara halak dan labbah. Antara halak dan labbah berarti di pertengahannya. Nah, itu dilakukan atas hewan seperti apa? Kambing, sapi, ya, lalu kerbau, atau yang sejenis dengannya. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, ini pembahasan tentang hewan yang kudiro ala zakatihi, yang bisa kita kondisikan, yang bisa kita kendalikan saat kita hendak menyembelihnya. Lalu bagaimana kalau hewannya tidak bisa dikendalikan? Artinya tiba-tiba dia menjadi liar. Terlepas ikatannya, dia mengamuk. tabrak sana, tabrak sini. Apa yang harus kita lakukan? Lalu dikatakan di sini, وَمَنْ لَمْ يُقْدَرْ عَلَى زَكَاتِهِ. Adapun hewan yang tidak bisa kita kendalikan, tidak bisa kita kondisikan, ala zakatihi, di dalam proses penyembelihannya, fazakatuhu akruhu. Nah, ini penting ini. Fazakatuhu akruhu. Maka cara menyembelihnya adalah dengan melukainya. Cara menyembelihnya dengan melukainya. Bagaimana cara melukainya? Ya kalau zaman Nabi kan ada panah. Kalau ada unta yang liar, mau disembelih kabur itu dipanah. Begitu, dilepas panahannya. Fazakatuhu akruhu haitsu qudira alaih. Di bagian manapun yang bisa kita bidik, yang bisa kita kenai. Ini kalau hewannya menjadi liar, tidak terkendali, ya. Maka menyembelihnya dengan melukai, atau bahasa kitanya apa? Dengan melumpuhkan hewan tersebut. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin, berdasarkan riwayat, ya, dikatakan di sini dari Rafi ibni Hudayj, Rafi ibni Khadij, annahu sallallahu alaihi wasallam, annahu sallallahu alaihi wasallam asaba nahba ibilin wa ghanam. Ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mendapatkan bagian berupa unta dan kambing atau domba. Nabi pernah mendapatkan bagian, entah itu dari ghanimah atau fai, berupa apa? Unta dan domba. Fanadda minha ba'ir. Maka ada salah satu dari unta itu yang tiba-tiba kabur. Artinya menjadi liar, tidak terkendali. Walam yakun ma'ahum khailun. Dan saat itu para sahabat tidak ada bersama mereka kuda yang bisa digunakan untuk mengejar unta yang kabur tersebut. Faramahu rajulun bisahmin. Maka ada seseorang yang membidik apa namanya unta tersebut dengan anak panah. Fahabasahu, maka unta itu pun mati terkena apa, panahan, bidikan dari sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melihat kejadian itu baginda Rasulullah bersabda, inna lihadhil bawaim, inna lihadhil bahaim awabidun ka awabidil wahsh. Inna lihadhil bahaim awabid, ya, ka awabidil wahsh. Sesungguhnya hewan ini, unta atau hewan yang lainnya, dia memiliki sifat liar sebagaimana sifat liar yang dimiliki oleh hewan-hewan yang liar. Fama fa'ala minha hakadha faf'alu bihi mithlu dhalik. Maka kalau kalian mendapatkan kondisi hewan menjadi liar, lakukan yang seperti ini. Maksudnya diarahkan panahan untuk melumpuhkan dan menjatuhkan hewan tersebut. Wafi riwayatin, dalam riwayat dikatakan, wa ma ghalabakum minha fasna'u bihi hakadha. Apabila kalian kewalahan di dalam menangkap atau melumpuhkan hewan tersebut, lakukan seperti ini, yaitu dengan membidikkan anak panah atau dengan cara melukai hewan tersebut, ya, tentunya melukai yang bisa menyebabkan kematian, ya. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, jurhuhu jurhan muzhiqan liruhihi, yaitu kita lukai dia dengan luka yang bisa dengannya kita menghilangkan ruh dari hewan tersebut. Hadis ini ma'asyiral muslimin adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, artinya hadis muttafaqun alaih. Ya. Berarti ketika menyembelih hewan itu ada dua kondisi, ya. Kondisi yang pertama adalah ma qudira ala zakatihi. Ma qudira ala zakatihi. yaitu hewan yang bisa kita kendalikan, kita kondisikan, itu ada aturannya. Bahkan nanti akan lebih dirinci lagi. Ya, ada tiga hal yang harus misalnya disembelih, dari mulai tempat bernapas, lalu tempat makan, dan dua urat. Atau paling minimal nanti disebutkan dua, tempat bernapas dan apa namanya tempat makan, ya. Itu kalau bisa dikendalikan. Kalau tidak bisa dikendalikan, ini poinnya sudah kita bahas, ya. Kita lumpuhkan dia, fadzakatuhu aqruhu haitsu qudira alaihi. Ya, maka penyembelihannya adalah dengan melukai hewan tersebut. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, Al-Qadi Abi Suja rahimahullahu ta'ala berkata, wa kamalu zakati arba'atu asya. Kamalu zakati arba'atu asya. Sempurnanya penyembelihan itu dengan empat hal. Jadi kalau empat hal ini terpenuhi, maka sempurna penyembelihannya. Yang pertama, qat'ul hulqum. Ya, qat'ul hulqum. Memutus bagian hulqum. Hulqum itu bahasa kitanya tenggorokan. Ya, yang biasa digunakan bernapas, itu satu. Qat'ul hulqum. Yang kedua, wal mari', memutuskan bagian mari', apa itu? Yaitu kalau bahasa kita kerongkongan atau majrot ta'am. Majrot ta'am, tempat lewatnya makanan. Ya, jadi yang pertama memutus tempat bernapas, yang kedua memutus tempat lewatnya makanan, yang ketiga, ya, dan yang keempat adalah al-wadijaini, yaitu memutus dua urat. Urat di sini kata para ulama majrod dam, tempat mengalirnya darah. Ya, jadi ada apa? Empat, ya. Satu hulqum, yaitu tenggorokan, udara, lalu kerongkongan, makanan dan minuman, lalu al-wadijain, dua urat, ya, urat yang apa namanya tempat mengalirnya darah di apa namanya di tenggorokan tersebut. Wal mujzi'u minha syai'ani. Ya. Walaupun seandainya dua terpenuhi itu sudah sah. Kalaupun tidak empat-empatnya terpenuhi, minimal dua. Apa itu minimal dua? Dikatakan oleh beliau, qat'ul hulqum wal mari', yaitu memutuskan hulqum, tenggorokan untuk bernapas, dan kerongkongan untuk makan dan minum. Nah, kalau dua hal itu sudah putus, ya sudah, berarti sempurna, walaupun urat apa namanya, urat darahnya itu, atau istilahnya apa, wadijain tidak putus, itu penyempurna saja. Tapi kalau yang dua sudah terpenuhi, itu sebenarnya sudah apa, dianggap sah, ya, dianggap halal sembelihannya. Lalu dikatakan di sini, Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, yang dimaksud dengan hulqum adalah majron nafas, untuk bernapas. Al-mari adalah majrot ta'am, untuk makan. Adapun al-wadijain, kata beliau, adalah majrayad dam ala safahatil unuq. Ya, yaitu urat yang mengalirkan darah di bagian leher. Ya. Lalu dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, mengomentari penjelasan Al-Qadi Abi Suja, yustahabbu qat'ul jami' kamilah. Dianjurkan bagi penyembelih memotong empat hal ini. Li'annahu ashal fi khurujir ruh. Karena itu akan memudahkan keluarnya ruh. Dan itu adalah bentuk ihsan kepada hewan yang kita sembelih. Bahwa minal ihsani ila dzabihati fi dzabah. Ah ini ya, bahwa itu adalah bentuk ihsan, berbuat baik. Dalam hadis dikatakan kullu ma afra al-audaj, ya, setiap yang memutus al-audaj, ya, artinya yang halal itu yang memutuskan al-audaj. Ai maksudnya kullu ma dzubiha bima qata al-uruq. Ya, semua yang bentuk penyembelihan yang dengannya memutuskan urat. Wa hadhihi al-arba'ah kulluha uruqun. Dan empat ini semuanya sebenarnya urat. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan juga hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala an, keduanya berkata Rasulullah melarang syaritotis syaitan. Nabi Muhammad melarang sembelihan dalam bentuk syaritotis syaitan. Apa itu sembelihan syaritotis syaitan? Wahiyal lati tuzbah fayukta al jildu walatufral audaj. Yaitu hanya disembelih bagian kulitnya saja terbuka, tetapi tidak diputuskan apanya uratnya, baik urat makan, urat napas, ataupun urat darah. Ya, hanya dilukai saja, lalu dibiarkan sampai mati. Ini disebut syaritotis syaitan. Ya, dan itu kebiasaan orang jahiliyah. Saudaraku sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Ini mungkin yang bisa kita bahas. Belum selesai pembahasan kita, masih ada bagian yang lain terkait nanti dengan menyembelih bagi orang yang berburu. Ada orang berburu misalnya kambing hutan atau rusa, bagaimana cara menyembelih? Ya, lalu bagaimana kalau menggunakan hewan buas yang terlatih, misalnya burung elang, burung raja wali, atau dengan anjing yang sudah terlatih, atau dengan harimau yang terlatih, boleh tidak berburu? Kalau boleh, bagaimana kaifiatnya? Apa batasan dan aturannya? Insya Allah kita bahas di kesempatan yang akan datang. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Musim ikan asap, daging asap, smoke house, GSHB 01 Maxindo. Untuk kebutuhan memasak aneka makanan seperti ikan, daging, dan aneka makanan lainnya dengan cara panggangan yang diasap dengan cara mudah dan hemat energi, sehingga hasil jadi lebih berkualitas dan menggiurkan. Dengan fitur dan keunggulan, desain yang elegan, menggunakan material yang awet dan higienis untuk makanan, dengan teknologi burner yang efisien, lebih hemat bahan bakar sekaligus cocok dipakai di luar ruangan. Kapasitas 80 liter dengan 4 rak susun. Temperatur suhu 30 derajat hingga 135 derajat Celcius. Mudah dioperasikan dan aman. Hasil lebih berkualitas dan memuaskan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Mesin adonan bakso kat bawal MKS Kiwe 5A dari Maxindo. Kini untuk kebutuhan mixer adonan daging pada skala jenis usaha bakso, sosis, nugget, dan aneka olahan daging lainnya. Produksi jadi lebih efisien, hasil berkualitas dan menguntungkan dengan fitur dan keunggulan. Mesin terbuat dari material top quality yang awet dan food grade. Desain model table yang dapat dengan mudah ditempatkan di dapur produksi. Kapasitas 5 liter untuk mendukung produksi adonan daging secara kontinu. Dengan sistem kerja bawal yang berputar, memungkinkan Anda untuk menambah bumbu atau aneka bahan lainnya ketika proses pengadonan sedang berlangsung. Menggunakan emergency contact sehingga lebih safety, mudah digunakan, dan dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Assalamualaikum teman-teman. Ikutan yuk, belajar bahasa Arab untuk anak. Salim yughlikun nafidha. Nah, kamu bisa kirim salam-salam buat Abi, Umi, Ustadz, dan lainnya. Umi dan Abi. Terus? Ajak teman-teman lainnya nonton ya. Hanya di Niaga TV, jangan lupa. وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan yang kedua ini kami kembali mengundang para pemirsa Niaga TV untuk menggunakan dua layanan kami, baik itu layanan telepon ataupun layanan pesan singkat. Ada penelpon dari Riau, Bapak Muhammad, coba kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya mau tanya Ustaz, gimana kalau kita mau motong itu uratnya ada yang tersisa, enggak terputus gitu, sikit gitu kan. Kadang-kadang ada yang tersisa sikit, terputus semuanya. Baik. Gitu gimana hukumnya? Itu saja Bapak. Ya, itu saja. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi sudah kita sebutkan, terputusnya empat urat itu, yaitu urat napas atau hulqum, urat makanan atau mari, lalu dua urat darah, itu kesempurnaan saja. Tetapi minimalnya adalah terputusnya hulqum, yaitu napas dan jalur makan, itu sudah sah. Itu paling minimal. Adapun ada satu bagian yang tidak terputus, itu kata beliau tidak masalah. Wal mujzi'u minha syai'an. Ya, kalau sudah dua minimal itu sudah sah. Apa itu? Qat'ul hulqum wal mari', yaitu terputusnya hulqum, urat untuk bernapas dan untuk makan, atau biasa kita sebut kerongkongan ya. Allah alam bisawab. Pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan hukum memakan belut yang dimatikan dengan cara dipukul supaya dia tidak lari sehingga dia tenang baru disembelih? Allah alam bisawab. Hewan-hewan yang ada di air tidak diperintahkan untuk disembelih. Ya, hewan yang di air tidak disembelih, seperti ikan, lele, ya, atau semua hewan-hewan yang di air tidak disembelih. Ya, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Uhillat lana al-maytata uhillat lana maytatan." Dihalalkan untuk kami dua jenis bangkai. Ya, adapun dua jenis bangkai tersebut adalah as-samak wal jarad, yaitu ikan dan belalang. Ikan dan belalang itu kalaupun tidak disembelih, ya itu tidak masalah, karena memang dia pengecualian dalam syariat. Allah alam bisawab. Ada penelpon yang masuk, kita coba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz Dasution. Baik Bapak Seno, silahkan Bapak. Ya, mohon maaf ini. Ada pertanyaan kami, sudah lama tidak bisa ketemu ya. Masya Allah, karena ya, dalam keadaan duka Ustaz. Masya Allah. Tetap Ustaz yang terhormat, Niaga TV sukses. Kami ingin bertanya di ruang tema Ustaz. Baik Bapak. Ya, begini Ustaz. Pada tanggal 16 Desember yang lalu, Ibu saya akan meninggal dunia. Rahimahullah ya. Rahmatan wasi'ah. Lalu dimatakan secara protokol kesehatan. Baik Bapak. Ya, lalu saya selalu ingat itu tanpa sadar Ustaz, itu air mata saya itu keluar terus, menangislah gitu. Ingat kebaikannya ya, dan memang orangnya itu begitu. Pak, nah apa yang saya tanyakan, apakah saya nangis waktu itu ingat sesuatu, apakah itu termasuk meratap atau tidak ikhlas. Baik. Karena kebaikan dia, karena dia termasuk guru taksin, guru ngaji di Pak. Masya Allah, Masya Allah. Baik, ya. Barakallah Bapak. Itu saja Bapak. Karena itu yang saya tanyakan. Dan apa termasuk, sekali lagi, termasuk tidak ikhlas apa meratap. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah Bapak Seno di Solo. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran, kekuatan untuk Bapak dan keluarga, dan mudah-mudahan beliau yang sudah lebih dulu dipanggil mendapatkan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diterangi kuburnya, dan mudah-mudahan Bapak dan keluarga dikumpulkan lagi kelak di surga Allah Subhanahu wa taala. Setelah berlalu beberapa hari, sering orang yang ditinggalkan oleh orang yang dicintai teringat kenangan-kenangan. Ya, teringat kenangan-kenangan, teringat apa namanya masa-masa bersama, lalu tidak terasa air mata jatuh. Apakah itu masuk kategori niyahah, meratap, atau tidak ikhlas? Wallahu a'lam bishawab, ya harus kita dudukkan apa itu niyahah dalam pengertian syariat. Tentunya niyahah itu artinya meraung-raung, berteriak-teriak. Ya, syaqqal juyub wa darbul khudud, wa darbul khudud, ya. Menarik-narik baju, memukul-mukul wajah, menarik rambut, menjambak-jambak rambut, wada'a bidakwal jahiliyah, lalu mengucapkan kalimat-kalimat jahiliyah. Ya, tentunya itu disebut dengan niyahah. Adapun sekedar menangis, ya, mengingat kenangan, mengingat masa-masa bersama, karena kebaikannya, karena kesolehannya, karena pengabdiannya kepada suami, maka itu saya rasa hal yang tidak masalah. Ya, bahkan mengingat kebaikan tentunya satu hal yang terpuji, mengingat kebaikan orang atas kita. Ya. Kalau mengingat kebaikan kita atas orang ya dilupakan, tapi mengingat kebaikan orang lain kepada kita bagus. Ya, agar kita bisa mendoakannya, mengingat jasanya dan lain sebagainya. Dan air mata itu dalam agama kita adalah rahmat. Rasulullah berkata, innahu rahmah yaqdhifuhullahu fi qulubil ibad. Bahwa air mata itu adalah rahmat yang Allah masukkan ke dalam dada-dada manusia. Jadi itu bagus. Ya, ketika Nabi ditinggalkan oleh putranya Ibrahim, beliau berkata, air mataku menangis, hatiku bersedih, perpisahan ini sangat berat, tetapi aku tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang buruk. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah alam bissawab. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran. Ada Ibu Wahyu di Semarang. Assalamualaikum. Terputus ya, mohon maaf. Bisa dicoba lagi Ibu Wahyu di Semarang ya. Ada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada Ummu Saddam di Tangerang. Bagaimana hukumnya menyentuh makanan kucing yang ada kandungan babinya karena pelihara kucing di rumah? Allah alam bisab ya, babi dan apa yang terkait dengannya, menurut pendapat Imam Syafi'i adalah najis. Babi dan yang terkait dengannya najis dan tidak boleh diperjualbelikan. Ya, tidak boleh diperjualbelikan. Tapi kalau kucing makan apa namanya? Makan bangkai ya, namanya kucing hewan, ya. Tapi kalau kita ya tentunya ya kalau bisa yang tidak ada babinya saya rasa lebih aman. Ya. Karena kan dia najis. Dan sesuatu yang najis, Allah alam bisaf tidak diperjualbelikan. Ya, tidak diperjualbelikan. Dan Allah melaknat orang Yahudi ketika dilarang jual beli daging babi, maka mereka jual minyaknya untuk kapal ya. Jadi mereka mencari apa? Mencari-cari hilah jalan keluar dari larangan. Allah alam bisaf. Oleh karenanya kotor ya, najis ya. Dari hamba Allah di Jawa Tengah, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Diulang Ibu, diulang. Membaca bismillah seperti apa tafsir Membaca bismillah. Membaca bismillahnya bagaimana, bismillah Allahu Akbar atau bagaimana ya Ustaz, kalau menyembelih itu? Menyembelih. Ya, kalau menyembelih membaca bismillahnya seperti apa? Baik, baik. Nah, karena ini gini Ustaz, saya tahu kan kalau menyembelih itu Ustaz bismillah akan berilah ilah itu Ustaz. Baik. Apakah boleh ya Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Ya, yang kedua Ustaz, tadi Ustaz mengatakan apa Ibu? Saya mengatakan alai itu bagaimana Ustaz kalau enggak dijelaskan. Ya, baik. Muttafaqun alai. Ya. Baik, baik. Ya. Itu saja Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Ibu di Jawa Tengah, yang pertama masalah basmalah ketika menyembelih ya. Ketika kita sudah mengkondisikan posisi hewan, lalu kita siap untuk menyembelihnya, kita disunnahkan membaca bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni misalnya. Ya, ya Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah. Jadi beliau membaringkan hewannya, lalu meletakkan bagian kaki beliau, kanan beliau di rusuk hewan tersebut, kemudian tangan kirinya memegang kepala hewan, tangan kanan beliau memegang pisau, ya, kaki kanan menahan hewan tersebut, kalau kambing ya, kalau domba, tangan kiri memegang kepala, lalu tangan kanan memegang pisau, diarahkan ke arah kiblat, sambil membaca bismillah Allahu Akbar, Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Bismillah ya Allah, Engkau Maha Besar, terimalah dariku, dari keluargaku dan dariku dan dari keluargaku. Itu yang dibaca oleh Nabi. Yaitu yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak bismillahirrahmanirrahim. Ya, tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup bismillah saja. Karena maqamnya, tempatnya adalah tidak cocok dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim pengasih penyayang, tapi menyembelih. Oleh karenanya kata para ulama, bismillah Allahu Akbar, ya Allahumma taqabbal ya minni wa min ali baiti misalnya, Allah terimalah dariku dan dari keluargaku. Itu, dan tentunya ada doa-doa yang lain ya, Allahumma hadza minka wa ilaika misalnya, atau doa-doa yang lain yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun masalah muttafaqun alaih adalah istilah yang digunakan oleh para ulama untuk menyebutkan atau mengistilahkan hadis-hadis yang disepakati kesahihannya oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sebagaimana para pemirsa tahu bahwa derajat hadis yang paling tinggi adalah muttafaqun alaih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di bawah muttafaqun alaih yang diriwayatkan oleh Bukhari, setelah itu yang diriwayatkan oleh Muslim, ya, dan yang lainnya seperti Ashabus Sunan, Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasa, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Artinya muttafaq alaih itu artinya adalah apa? Disepakati, ya. Disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Dan istilah itu bukan hanya muttafaqun alaih. Ada lagi istilah rawahu arba'ah, diriwayatkan oleh imam yang empat, atau rawahul khamsah, atau rawahus sab'ah. Ya, itu istilah-istilah yang ada dalam istilah para ulama, khususnya dalam kitab Bulughul Maram ya, yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang ketiga, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya bila membeli daging ayam di pasar tradisional kadang agak ragu apakah menyembelihnya dengan asma Allah atau tidak. Lalu bila ditanya takut tersinggung, jadi sebaiknya bagaimana? Syukran. Allah alam bissawab ya. Kalau kita kembalikan ke pembahasan kita di pembahasan kurban ya, pernah kita bahas masalah kurban, menyembelih, sembelihan. Nah, itu dalam pendapat Imam Syafi'i, membaca bismillah itu adalah sunnah. Ya, membaca bismillah ketika menyembelih adalah sunnah. Dengan dalil bahwa dahulu para sahabat diberikan makanan berupa sembelihan, lalu mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bukankah ini ada kemungkinan belum dibacakan bismillah? Maka Nabi berkata, ya sudah kalian saja yang baca bismillah. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan bahwa membaca bismillah ketika menyembelih adalah sunnah ya. Tapi kalau ibu sambil bercanda ke tukang ayamnya, "Bang, jangan lupa baca bismillah." gitu. Itu enggak ada masalah, sekedar pengingat saja. Allah la bisab. Baik, ada penelop. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Dari siapa, di mana Ibu? Dari Ibu Wahyu dari Semarang. Baik, silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau nanya, Ustaz. Baik. Ustaz mau tanya, puasa yang mulut itu, kalau tanggal 13-nya itu kelewatan, apa boleh mulai tanggal 14, 15, 16, Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Yang kedua, bagaimana caranya kalau sholat tarawih itu datang, terus bagaimana caranya apa itu masuknya, Ustaz? Kalau sholat tarawih terlambat? Karena batal. Batal? Iya. Sholat Ibu lagi tarawih di jam masjid lalu batal, begitu? Iya, baik. Tarawih di masjid dengan berjamaahan terus batal. Baik. Terus ketinggalan. Baik. Terus bagaimana caranya? Baik, itu saja Ibu. Itu sholat witir itu apa harus tahajud dulu, Ustaz? Baik, itu saja. Iya. Makasih, Ustaz. Baik, yang pertama saum ayyamul bidh 13, 14, 15, kalau kita terlewat 13-nya, apakah boleh 14, 15? Allah alam bisa, tidak masalah. Ya. Tetapi yang sempurna 13, 14, 15. Tapi kalau kita baru sempatnya 14, 15, saya rasa enggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Ya, kecuali kalau misalnya kita hanya satu tanggal 15, dan kita tidak, dan 15-nya jatuh di hari Jumat misalnya, tidak didahului oleh puasa satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya. Nah, ini Allah alam bisawab bisa terlarang, karena tidak boleh menyendirikan puasa di hari Jumat misalnya ya. Oleh karenanya kalau 14-15 yang saya tahu dari penjelasan para ulama tidak masalah. Ya, kalaupun 13-nya tidak sempat kita lakukan. Kalau kita sedang sholat taraweh di masjid lalu kita batal, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita batalkan sholatnya. Lalu kita kembali berwudu, menyempurnakan wudu, setelah itu kita kembali sholat berjamaah. Ya, kalau kita misalnya mendapatkan mereka sudah salam, ya tinggal melanjutkan saja. Tapi kan, lalu bagaimana kalau mereka witir? Ya, sudah kita ikut witir. Tapi kan hitungannya saya tidak 11. Ya, saya menjadi misalnya berapa? 2. Lalu di rokaat yang keempat, di sholat yang keempat ibu batal, artinya ibu baru 6. Apakah boleh ibu langsung ikut witir? Tidak masalah. Jadi ibu sholat taraweh kan 11 ya, dalam riwayat 11, Nabi 11, walaupun ada riwayat yang lain dari para sahabat. Ibu rokaat sholat pertama ikut, sholat kedua ikut, sholat ketiga ikut, sholat keempat ibu batal, ibu ke belakang, selesai sampai ke masjid mau sholat witir, boleh gak langsung ikut sholat witir? Gak ada masalah. Berarti hitungan saya 9 rokaat, iya gak ada masalah. Kalau saya akhirkan witirnya ke rumah nanti agar saya bisa sempurnakan 2 rokaat lagi, Allah alam bisawab, menurut saya lakukan saja di masjid bersama imam witir. Tidak perlu ditambahkan 2 rokaat. Tidak perlu ditambahkan 2 rokaat, kecuali kalau ada waktu. Misalnya setelah sholat yang keempat, imam tidak langsung witir, istirahat beberapa menit. Kalau memang sempat, ibu tambah dulu 2 rokaat, baru ibu ikut witir. Tapi kalau langsung imam itu bangkit untuk witir, maka ibu tidak perlu nambah 2 rokaat. Karena ada hadis yang berkata, barang siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Ya. Itu yang utamanya begitu. Apakah boleh sholat witir tanpa didahului oleh sholat tahajud? Tidak masalah. Hadisnya namanya hadis Abu Hurairah. Rasulullah Abu Hurairah berkata, aku diwasiatkan oleh Rasulullah dengan 3 hal. Yang pertama adalah sholat witir 3 rakaat sebelum tidur. Itu tanpa tahajud. Sholat witir tanpa tahajud. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang keempat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Riau. Apakah perempuan boleh menyembelih? Ya, apakah perempuan boleh menyembelih? Yang kita ingat tidak ada larangan ya. Yang saya ingat tidak ada larangan. Yang saya tahu wallahu a'lam bishawab, tidak ada larangan perempuan menyembelih. Ya, tidak ada larangan. Maka kalau tidak ada larangan dikembalikan ke hukum asal. Ya, dikembalikan ke hukum asal. Misalnya ibu di rumah tidak ada laki-laki. Ya, lalu ibu menyembelih, apakah boleh? Selama memenuhi syarat-syarat yang tadi kita sebutkan. Allah alam bisab, tidak ada larangan ya. Allah alam bisab. Bagaimana hukumnya hewan sembelihan oleh orang non muslim tapi dia menyembelihnya dengan membaca basmalah? Nanti akan dibahas insyaallah, mudah-mudahan besok ketemu pembahasan itu. Esok hari akan kita baca permasalahan tersebut. Dikatakan di sini watahillu zakatu kulli muslimin wa kitabi, dan halal sembelihan dari setiap muslim dan dari ahli kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Dalilnya akan disebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah ayat yang kelima, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum, dan sembelihan ahli kitab itu halal bagi kalian. Itu akan dibahas besok. Allah alam bishawab. Ada Pak Junaidi di Kisaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak. Ya, ini saya Pak mau menanya tentang hewan kurban. Baik. Ini kan kadang-kadang ada panitia itu setelah hewan kurban itu dibagi-bagikan, kemudian anggota tubuhnya seperti kaki, kulit, dan kepala itu dijual, Pak Ustaz. Baik, Bapak. Nah, itu gimana hukumnya, Pak Ustaz? Apakah itu tidak berubah menjadi sedekah biasa, bukan jadi hewan kurban? Baik Bapak, itu saja Bapak. Iya, demikian Pak Ustaz. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisaf, tentunya diharamkan ya. Diharamkan kalau seseorang berkurban lalu dia menjual kulitnya atau menjual kakinya, kepalanya ya. Itu diharamkan dalam Islam, tidak boleh. Ya, dalam hadis Rasulullah memerintahkan Ali bin Abi Thalib menyembelih hewan beliau, lalu Ali bin Abi Thalib berkata, aku diperintahkan untuk membagikan semuanya dan kami dilarang memberikan upah, bahkan upah saja tidak bisa. Tidak boleh memberikan upah dari daging kecuali kalau pemberian yang sukarela. Ya, apalagi dijual. Dalam riwayat, siapa yang menjual hewan sembelihannya maka tidak ada kurban baginya. Siapa yang menjual hewan sembelihan maka tidak ada kurban baginya. Oleh karenanya penting bagi kita para panitia untuk berilmu. Ya, jadi jangan hanya melanjutkan tradisi turun-temurun. Harus kita bahas fikih. Fikih penyembelihan itu apa? Batasan-batasannya apa? Aturannya apa? Boleh tidak kita jual kulitnya ya? Menurut pendapat yang paling kuat tidak boleh. Ya, karena ada larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ini sudah sifatnya ibadah yang kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya dunia. Ya, bahkan dalam riwayat, siapa yang menjual hewan bagian dari hewan kurbannya maka tidak ada kurban baginya. Begitu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hendaknya kita berhati-hati, dan salah satu bentuk amanah dari panitia adalah menjalankannya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Allah alam bisawab, ini yang bisa kita bahas. InsyaAllah kita bertemu di kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.